Mitra Bisnis, pengangkatan Lurah Lenteng Agung yang merupakan seorang non-muslim oleh Jokowi sempat menuai polemik dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menyarankan Jokowi untuk mengevaluasi pengangkatan itu karena lurah tersebut dinilai tidak didukung rakyat sekitar. Jokowi Ahok menolak saran itu dan lebih memilih mengevaluasi lurah berdasarkan prestasi dan bukan berdasarkan suku atau keyakinan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Boni Hargens. Pak Boni, apa komentar Anda melihat polemik ini? Ini loh, itu pernyataan Mendagri itu sangat kampungan ya. Dan itu melawan semangat demokrasi, karena kan demokrasi kita itu bukan didasarkan pada sentimen-sentimen primordial, tetapi didasarkan pada kompetensi, merit system. Nah, ini pernyataan Mendagri ini aneh. Kok malah gubernur, wakil gubernur lebih cerdas daripada menteri? Ini nggak masuk akal. Persoalan Lurah Lenteng Agung itu kan persoalan ada sekelompok orang yang diorganisir oleh kepentingan tertentu untuk melawan. Jadi persoalan Susan kan bukan persoalan kualitas kompetensi. Dia punya kompetensi, persoalan karena dia beragama lain. Dan mestinya kan negara melindungi prinsip-prinsip bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Ini pernyataan Mendagri malah melawan prinsip itu. Dan kelihatan Mendagri memakai logika primordial dan itu tidak sehat. Saya lebih mendukung pernyataan dari Ahok, termasuk Jokowi, bahwa kompetensilah dasar dalam mengevaluasi lurah-lurah, camat atau siapapun. Karena itulah prinsip demokrasinya sebenarnya. Itu kan tidak jauh dari rumah saya itu, Lenteng Agung. Itu yang akhir itu kan masa dibawa dari luar. Itu warga di situ nggak ada urusan dengan urusan-urusan seperti itu. Itu warga yang didatangkan dari luar dan sengaja untuk mengacaukan keadaan. Mendagrinya ikut distir oleh praktik seperti ini ya, Mendagrinya harus dicopot gitu. Mendagrinya nggak punya kapasitas, itu memperlihatkan dia tidak punya kapasitas untuk menjadi menteri. Logika berpikir dia itu tidak tepat untuk seorang pejabat negara, pejabat pemerintahan. Berarti tantangan kedepannya adalah mengedukasi masyarakat untuk bisa menerima sesuatu yang memang sesuai dengan konstitusi ya Pak? Kan gini loh, setiap masyarakat, kelompok apapun, individu siapapun, itu berhak mengajukan pendapatnya dalam bentuk apa? Bisa lewat forum, bisa lewat aksi, protes, dan seterusnya. Tetapi kan mereka yang menyelenggarakan kekuasaan ini, yang kita percayakan melalui pemilu, itu juga punya diasumsikan punya kemampuan untuk memilah atau mengevaluasi mana yang benar, mana yang enggak. Jadi tidak semua tuntutan harus diikutin. Agak aneh juga, kok Mendagri ngomongnya seperti itu, tanpa mengerti faktanya, merusak seluruh semangat demokratisasi yang sedang dibangun oleh Jokowi. Demikian pengamat politik Boni Hargens, saya Wendy Lim.